satu lembarnya sejauh mata memandang, ditembang dengan satu kartu yang tertulis dalamnya La ilaha illallah. Dan ini istilahnya atau diistilahkan oleh para ulama dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Atau kemudian juga hadis tentang keutamaan Al-Quran dan As-Sunnah, atau keutamaan Al-Quran dan juga Ahlul Bait, biasa disebut dengan hadis As-Thaqalain, hadis dua perkara yang berat. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Kemudian Al-Quran dan Sunnahku. Di hadis yang lain, Al-Quran dan Ahlul Baitku. Jadi itu diistilahkan oleh para ulama hadith al-thaqalain, hadith dua perkara yang berat, dan lain sebagainya. Para ulama menyematkan beberapa istilah untuk hadith-hadith tertentu. Ini hadith iftiraq. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala thalathin wa sab'in ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Artinya adalah, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, di hadis yang lain yang terpisah. Sesungguhnya umat atau agama ini atau agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ingat faedah yang kita ambil pada pertemuan yang lalu dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi Muhammad SAW tidak sebutkan satu persatu nama kelompoknya, yang menghasilkan satu faedah bahwasanya hukum asal seorang muslim adalah aibnya ditutupi. Nabi Muhammad SAW tidak sebutkan satu-satu. Jadi hukum asal aib seorang muslim itu ditutupi. Maka siapapun di antara kita mungkin tahu aib saudaranya, maka kewajiban dia menutupi. Tapi tentunya aib tersebut berkaitan dengan kemaksiatan, maka kemaksiatannya kita ingkari, orangnya kita nasihati. Kalau sebuah negeri atau sebuah negara kemudian menegakkan syariat Islam, maka bukan cuma menasihati, bukan cuma mengingkari, dia boleh menghukum agar kemudian orang tersebut berhenti dari kemaksiatannya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini hukum asal seorang muslim, yaitu aibnya ditutupi. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan satu persatu dari semua yang sesat ini. Juga faedah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya semua kelompok ini adalah kelompok Islam, kelompok masih dalam naungan agama Islam. Mereka semuanya ahlul millah, mereka semuanya ahlul qiblah. Artinya kesalahan yang mereka lakukan, penyimpangan yang ada pada mereka, kategorinya dosa besar. Tidak ada seorang pun di kalangan para ulama, dan ini prinsip ahlus sunnah, yang kemudian memastikan bahwasanya 72 golongan itu pasti neraka. Tidak ada. Ancaman Nabi Muhammad SAW berlaku untuk semua kita. Jangan masuk yang 72 itu, tapi masuklah kepada yang satu ini, golongan yang selamat ini. Harusnya ini fokus kita, supaya masuk golongan yang satu ini. Jangan kemudian kita, bahasa anak muda sekarang, baper atau bawa perasaan. Anda merasa Anda bagian dari yang 72. Jangan, Anda harus masuk ke yang satu ini. Kenapa Anda merasa kok bagian dari yang 72? Hingga kemudian menuduh pengajian tertentu, menuduh ustadz tertentu, dia mengkafling surga, dia suka bid'ahin orang, dia suka syirik-syirikin orang, dia suka sesatkan orang. Tidak. Yang menyebutkan ini Nabi kita Muhammad SAW sebagai ancaman, berlaku untuk semua kita. Jangan sampai kita tidak mengikuti yang satu ini. Pastikah kemudian orang ketika dia masuk bagian dari yang 72 itu, masuk neraka? Enggak. Ini hanya ancaman. Tidak ada yang memastikan Anda neraka. Sebagaimana kita tidak bisa memastikan semua kita juga surga. Kita boleh memastikan seorang itu surga harus dengan dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Seperti rata-rata para sahabat, bahkan kemudian secara spesifik sebagian para sahabat. Seperti al-ashrul mubasyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan surga, pasti itu. Kenapa? Nabi Muhammad yang bersabda. Atau ayat 100, semua para sahabat, Allah yang berfirman, pasti itu surganya. Kemudian tidak bisa kita memastikan seorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali juga harus dengan dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala seperti untuk istrinya Nabi Lut, untuk istrinya Nabi Nuh, itu pasti nerakanya. Atau Abu Lahab, kemudian juga dengan istrinya, itu pasti nerakanya. Kenapa? Allah yang berfirman. Di luar itu, orang yang melakukan dosa besar, bahkan orang kafir pun mungkin masuk Islam di akhir hayatnya dan kemudian dia beriman. Orang sebejat apapun mungkin sekali kemudian di akhir hayatnya dia bertobat, kemudian dia lanjut dengan keimanannya dan wafat di atas keimanan. Sedangkan yang beriman sangat mungkin kemudian selama ini imannya hanya acting. Selama ini mungkin yakni semua ketaatan yang dilakukan hanya riya untuk dilihat orang, atau sum'ah untuk didengarkan orang, atau diperdengarkan bagaimana indahnya ibadahnya, ingin dibicarakan orang. Mungkin akhir hayatnya buruk nanti. Jadi tidak ada yang jamin jamaah. Jadi tidak ada kemudian kajian tertentu, ustadz tertentu mengkafling surga, enggak ada. Karena kita tidak bisa memastikan seorang surga dan nerakanya kecuali dengan firman dan sabda. Lalu berkaitan dengan orang-orang yang selama hidupnya taat dan mati bahkan dengan husnul khatimah, kita mengharapkan surga untuknya, kita pastikan? Enggak. Enggak kita pastikan. Orang selama hidupnya baik nih, kemudian sampai wafat pun bahkan mungkin wafatnya dalam keadaan sujud, pasti surga? Tidak. Kita mengharapkan untuk dia surga. Kenapa? Karena cara matinya indah. Orang mati kemudian dalam keadaan bermaksiat, kita pastikan dia neraka? Allah Maha Adil. Kalau Allah ingin mengazabnya, Allah akan mengazabnya sesuai dengan dosa yang dilakukan. Karena dia orang yang bertauhid. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tidak ada yang bisa kita pastikan. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, ini kabar gembira untuk kita. Bukan kemudian membuat kita besar kepala. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Hah, ini. Kadang-kadang secara tidak langsung kita enggan loh untuk masuk surga Allah. Kenapa? Karena kita bermaksiat kepadanya. Karena bermaksiat kepada Rasulullah berarti bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah itu dengan perintahnya kita langgar, larangannya kita terobos, yang tidak pernah beliau ajarkan kita bikin-bikin. Ini maksiat namanya. Bermaksiat kepada Rasulullah berarti bermaksiat kepada Allah. Itulah orang-orang yang enggan. Kata Nabi Muhammad ketika ditanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa itu orang yang enggan, tidak mau masuk surga? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan. Jadi jangan bermaksiat. Ada perintah beliau, laksanakan sesuai kemampuan. Ada larangan beliau, tinggalkan. Dan tidak ada embel-embel kemampuan. Karena meninggalkan kemaksiatan, tinggal ditinggalkan saja. Tidak seperti ketaatan. Butuh semangat. Ketaatan butuh kemudian, yakni apa itu, ada pendorong, ada motivasi. Kemaksiatan, tinggal-tinggalin aja. Komunitas yang buruk, tinggal-tinggalin aja. Grup WhatsApp yang buruk, tinggal-tinggalin aja. Selesai. Tidak ada embel-embel melakukan atau meninggalkan kemaksiatan itu dengan semampu kalian, enggak ada. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Hadis pilihan Imam Nawawi juga dalam kitabnya. Yang aku larang dari kalian, tinggalkanlah. Yang aku perintahkan untuk kalian, lakukanlah semampu kalian. Ketaatan itulah yang ada embel-embel kemampuan, karena berat. kemaksiatan ditinggalkan begitu saja. Ini keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, kenapa tidak ada embel-embel, yakni kemampuan dalam meninggalkan kemaksiatan? Karena basicnya ia lebih mudah tinggal ditinggalkan saja. Kemaksiatan tinggalkan, sarana yang menunjang pada kemaksiatan tinggalkan. Kalau berkaitan dengan aplikasi dalam sebuah gadget, aplikasinya hapus, ya, sarananya harus ditinggalkan, sarananya harus dihilangkan. Masih tersimpan filenya, hapus. Masuk ke recycle bin, hapus permanen. Nanti kapan-kapan iman turun bisa di recovery. Jangan. Hapus permanen. Kenapa? Ketika sarananya tidak ada, insya Allah dorongan itu hilang. Kenapa? Ya, filenya gak ada. Juga nih, diantara meninggalkan sarana juga, kalau Anda punya pulsa yang secukupnya saja, Anda perkirakan sebulan perlu berapa? Perlu 1 giga. Ya 1 giga aja belinya. Jangan beli 4 giga. 3 giganya ngapain? Hah? Secukupnya, Anda tahu kok, Anda bisa ukur kok, saya perlunya sebulan ini cuma 1 giga. Sekadang-kadang nonton YouTube, ceramah mungkin, kadang-kadang mungkin yakni nelpon, SMS, WhatsApp, cukup lah. Yang jadi masalah kita beri 1 giga, langsung yang jual, Pak ada promo 30 giga aja. Berapa Mas? Murah Pak aja. Apalagi lawan sama jamaah nih ya. Mau kemana? Sarananya tinggalkan. Dua, ini diantara tips meninggalkan hal yang buruk ya. Sarananya tinggalkan. Yang kedua, sibukkan diri Anda dengan ketaatan atau hal-hal yang bermanfaat. Ya, misalnya Anda punya waktu kosong, isi dengan yang bermanfaat. Apa kek? Pasti ada kok. Anda sibukkan diri Anda kemudian di masjid, bantu-bantu orang masjid. Anda punya keahlian dalam editing, bantu-bantu teman-teman Rifkon sana. Ya, Anda harus sibuk. Kalau teman yang buruk ditinggalkan itu sudah dari pertama. Hilangkan sarananya, saddu dzari'ah, potong jalur, potong kompas. Sarananya harus Anda tutup. Kenapa Islam melarang seseorang berpacaran? Itu sarana untuk perzinahan. Makanya ditutup jalannya. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Itu sarana juga. Karena bisa jadi ketika kita selalu melihatnya, apalagi melihat yang terbuka auratnya, itu juga akan menjurus kepada kemaksiatan. Pokoknya ujung-ujungnya nanti yang mengeksekusi adalah kemaluannya. Mata berzina dengan penglihatannya, telinga juga demikian. Lisan, hati, nanti eksekusinya adalah kemaluannya. Betul-betul timba masuk ke dalam sumur. Kalau sarananya Anda tutup, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, enggak bisa juga banyak-banyak puasa. Puasa enggak bisa juga? Ah, jawabannya Ustaz Syafiq bahasa lama. Anda tinggal di hutan saja. Berteman dengan yakni ya teman-teman yang ada di Madagaskar itulah ya. Wallahu a'lam bissawab. Sama lemur ya, biar Anda mufid-mufid ya. Yang nonton paham. Oke, lanjut jamaah sekalian rahimakumullah. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka. Pasti enggak, ini ancaman. Jangan sampai masuk kita ke dalam salah satu di antaranya. Dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, kulluhum finnari illa millatan wahidah ma ana alaihi ashabi. Dalam riwayat yang lain, semua golongan tersebut tempatnya di neraka. Pasti enggak, ini ancaman. Karena semua mereka ahlul qiblah, semua mereka ahlul millah, semua mereka masih bagian dari Islam. Yang mereka lakukan dosa besar. Ancaman pelaku dosa besar, selama kemudian tidak ada dalil yang menyebutkan akan bahwasanya dosa yang mereka lakukan mengeluarkan mereka dari Islam, maka hukum mereka di dunia mukmin yang imannya lagi kurang. Mereka beriman dengan sisa iman mereka yang ada, dan mereka fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Sampai mati pun mereka dengan dosa tersebut, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Karena Allah Maha Adil, Anda bersalah, dihukum dong. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Karena Allah memang ghafir, ghaffar, ghafur. Satu-satunya nama Allah dengan tiga bentuk yang berbeda tapi artinya satu. Allah Maha Pengampun, Maha Maha Pengampun, Maha Maha Maha Pengampun. Allah sangat pengampun. Untuk orang-orang tentunya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang berzina itu dosa besar. Orang yang berzina itu dosa besar, apalagi dia masih meyakini itu betul-betul salah, cuman dia kalah dengan hawa nafsunya hingga berzina, dosa besar. Mungkinkah diampuni? Mungkin. Mungkinkah diazab? Sangat. Dan azabnya sangat mengerikan di dunia dan kemudian di akhirat. Jamaskan rahimakumullah. Nauzubillah, orang yang pernah melakukannya selama hidupnya pun mungkin dosa itu akan terngiang-ngiang sekalipun Anda sudah bertaubat. Karena Anda pernah melakukan perbuatan yang keji, susah sekali hilangnya. Itu sudah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Anda melakukannya tidak ada yang tahu. Anda melakukannya bersendirian. Hanya dengan perempuan tersebut. Tapi Allah Maha Adil. Anda melakukannya tidak terlihat, Anda sakitnya pun tidak ada orang yang tahu. Itu baru di dunia. Di akhirat, ngeri. Yang lebih ngeri lagi, orang yang menghalalkannya walaupun dia tidak berzina, tapi dia halalkan perbuatan zina. Apakah ini mukaffirah? Ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Al-hukmu alil qawl, hukum berdasarkan sebuah perkataan. Artinya orang yang menghalalkan yang Allah haramkan keluar dari Islam. Ini hukum secara umum sampai tegaknya hujjah. Ketika setelah ditegakkan kepadanya hujjah akan salahnya perkataannya, lanjut dia dengan disertasi itu, paham pian ya? Maka dia keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dan MUI sudah menasihati, alhamdulillah MUI angkat bicara, alhamdulillah MUI tidak kemasukan Islam liberal, yakni JIL, jaringan Islam liberal. Atau L-nya dua, jaringan Islam liberal laknatullah ya. Wallahu a'lam bissawab. Anda ingin tersinggung? No problem ya. Tersinggung aja tiap hari. Kita hanya menyampaikan kebenaran ya. Kalau tersinggung berarti Anda bagian dari yang melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut jamaah. Kemudian berikut keterangan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Hadis ini menjelaskan akan terjadinya perpecahan dalam agama sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Terjadikah? Terjadi. Kabar gembiranya, bukti ini dalil bahwa ini dalil akan kenabian Nabi kita Muhammad. Ini dalil akan kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang beliau sebutkan terjadi. Itu bukti semuanya adalah wahyu. Karena beliau yang besok saja, beliau enggak tahu. Tapi beliau menyampaikan yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kita betul-betul sedang di akhir zaman. Umat Muhammad ini, kita ini, umat terakhir. Enggak ada lagi umat setelah kita, jamaah. Ini umat terakhir. Dan sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Bahkan di antara yang beliau sabdakan tentang akhir zaman, dua di antaranya sudah terlihat di zaman kita ini. Itu yang menyedihkan. Kita mengalami zaman itu. Yang menghalalkan musik, ada tidak? Ada. Yang menghalalkan zina, sudah di hadapan mata. Sedikit lagi ada yang menghalalkan khamar. Wallahu a'lam bissawab. Kapan? Apakah dalam waktu dekat atau mungkin puluhan tahun yang akan datang? Karena di antara orang-orang yang mengharamkan babi, mereka masih tidak nyamankan atau mengatakan bahwasanya khamar itu enggak baik. Yang menghalalkan babi, mereka membandingkannya dengan khamar. Apa bahayanya makan sepotong daging? Ini cuma daging, bukan minuman keras yang bisa menghilangkan akal pikiran seorang, katanya. Ah, yang mengharamkan babi aja dia masih tahu bahwasanya khamar merusak akal. Oh, sebagian akhwat merusak hati. Allah nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa hubungannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya ikhwan yang tertolak, harap sabar ya, sabar ya. Tapi Anda perlu cross check ditolaknya itu apakah akhwatnya yang nolak atau orang tuanya. Kalau orang tuanya yang nolak, antum masih bisa kemudian ya sabar sedikit gitu, kemudian banyak doa lagi, usaha lagi. Karena yang nolak orang tuanya, akhwatnya basicnya nerima. Tapi kalau yang menolak akhwatnya, Anda harus sadar diri ya. Aduh, Allah alam bisa. Wat, wat. Dan sampai sore tadi masuk 162 CV ya, Masya Allah. Sore tadi masuk satu. Sore tadi masuk 162 CV. Masya Allah. Dan range umurnya 18 sampai 22. Rata-rata. Di atas itu sedikit. Yang janda pun sedikit. Semuanya rata-rata perawan ting-tong. Karena kalau ting-ting itu penyanyi, ini ting-tong ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengajian apa sebenarnya? Lanjut jemaah. Hadis ini menjelaskan akan terjadinya perpecahan dalam agama Islam. Ini Ustaz Yazid kalau nonton, duh, kitab gua diginiin kan. Sorry Tad, bercanda Tad. Saya kalau bercanda serius Tad. Hadis ini menjelaskan akan terjadinya perpecahan dalam agama sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan yang terpecah dari golongan ini akan masuk neraka. Dan akan ada satu golongan yang selamat walaupun golongan-golongan lain menisbatkan diri kepada Islam. Dan yang selamat itu adalah golongan yang berbeda di atas apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Seperti hadis yang kita sebutkan. Ma'ana alaihu ashabi. Kecuali satu golongan. Yaitu golongan yang berada di atas aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad. Ingin selamat, ikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa pemisah antara yang hak dan yang batil ialah mengikuti sahabat dalam setiap perbuatan yang mereka amalkan. Ini kita sebutkan faedahnya pertemuan yang lalu. Barometernya itu para sahabat. Kita sebutkan, juga disebutkan oleh Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau dengan istilah al-mizan al-hakiki, kalau enggak salah. Yani timbangan yang hak, timbangan yang sebenar-benarnya. Ketika seorang ingin tahu seseorang di atas kebenaran atau tidak, alim fulan di atas kebenaran atau tidak, ulama fulan di atas kebenaran atau tidak, adalah bersesuaiannya dia, pendapat dia dengan semua yang diamalkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kaidah yang sangat penting ya. Kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Satu judul yang akan ulun bawakan nanti insyaallah di Muara TV. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, maka hari ini pun bukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini istilahnya kayak teaser ya, biar antum nanti streaming, yang gak pergi ke TV streaming. Yang punya sepeda motor ingin ikut biker sirot, ya bisa, semua teman-teman naik sepeda motor. Boleh. Yang punya Honda 70 silahkan ikut. Teman-teman nyampe pulang, antum masih di jalan. Honda 70 sih. Kapan nyampe nya sih? Tapi itu Masya Allah ya, mahal sekali sekarang ya, mau sepeda motor itu ya, Masya Allah. Karena kenangannya yang, ya ini luar biasa ya. Ada ikhwah kita di Balikpapan, dia mengatakan bapaknya punya, masih kinclong pokoknya, enggak dia apa-apain, tapi nangkring di rumah doang. Ulun tanya, dijual enggak? Enggak, tat. Abah sih biasa aja, tapi mama katanya, kenapa? Kenangannya terlalu dalam, memorinya itu terlalu dalam. Begajulan di jalan sama suaminya itu yang mahal. Halal, gak ada masalah. Antum kalau misalnya sudah punya pasangan yang halal, punya duit, beli sepeda motor yang, ya, sepeda motor laki lah, yang duduknya begini, yang istri kita tuh harus nangkring, itu saking nunduknya bisa megang lantai, bisa megang, nukik banget begini, Masya Allah. Tapi yang halal, jangan yang tidak ya, karena kalau yang tidak, gak ada lubang, dicari aja mana lubang. Padahal jalanan mulus ya. Ini jalanan apa sih? Gak ada lubangnya. Dari seorang pacarannya. Wallah alam bisa. Yang risih itu kadang-kadang kita ngegojek ya, ngegojek. Sudah kita kasih jarak sama paman gojek, kan gak enak nempel ya, sudah kita kasih jarak. Tapi di tempat tertentu, mungkin karena beliau kencang itu, kita ngedempet ya, geli. Allah yang bisa. Ya begitulah ya. Sesekali jamaah, walaupun Anda punya mobil, punya sepeda motor, naik yang begituan, biar Anda lebih bersyukur ya. Biar Anda lebih bersyukur. Anda punya sepeda motor, Anda punya mobil, sesekali naik L300 gitu ya, ke hulu sungai. Sesekali naik ya angkot gitu ya, biar Anda merasakan yang orang lain rasakan ya. Cukup berat ya. Allah nabisan. Oh, sampai terbatuk-batuk di dalam. Anda kan mungkin belum merasakan gitu ya. Naik mobil tapi di sini ada tabung gas, naik mobil di sini ada jerigen. Mereka biasa. Bayangkan, tapi kita mungkin selama ini nikmat ya. Jadi biar lebih bersyukur aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ulang perkataan beliau, ini menunjukkan bahwa pemisah antara yang hak dan batil ialah mengikuti sahabat dalam setiap perbuatan yang mereka amalkan. Dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menyebutkan 19 faedah dari hadis ini, salah satunya di antaranya ma'rifatul mizanid daqiq allati tuzanu bihi hadhil firq. Kita mengetahui, kita akhirnya mengetahui timbangan yang dalam, barometer, yang dengannya kemudian kita bisa tahu membedakan yang benar, yang benar dari yang buruk, yaitu dengan mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tahu yakni tata aturannya. Anda ingin lurus, Anda ingin masuk dari bagian yang selamat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap golongan yang sesat pun menisbatkan diri kepada sunnah, semuanya mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak ada yang berani mengaku bahwa mereka berlepas diri dari sunnah. Enggak ada kemudian yang jelas-jelasan kami kelompok sesat, enggak, semuanya pasti mengatasnamakan sunnah. Bahkan yang jelas sesat pun seperti Syiah mengatasnamakan Islam, kan mereka mengatasnamakan Islam, tapi mereka embel, berikan embel-embel di belakang Islamnya, sama kayak Islam liberal, ini Islam Syiah, padahal ia agama terpisah, karena rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, berarti bukan rukun Islam, lawang beda kok, tapi mereka mengatasnamakan Islam, kan gak ada kemudian, iya nih kami Syiah, biarin sesat, gak gitu, semua mengaku Islam, dan untuk kelompok di dalam Islam, semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Inilah barometernya. Kemudian halaman 109 jamaah, mengikuti jalan sahabat pada masa kenabian dan jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pangkal hidayah dan keselamatan. Anda ingin selamat, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, manusia dan generasi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Anda ikuti orang-orang yang jelas surganya, bukan jelas, pasti surganya, daripada yang gak jelas, kelompok A ke, kelompok B ke, jalan A atau jalan B ke, saya gak enak ngomong tarekat ya, jalan A ke atau jalan B ke, semuanya jauh di bawah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Anda ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad. Anda ingin selamat, pahami agama yang dibawa Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pasti selamat. Al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah. Golongan yang selamat dan kemudian kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jalan yang menyelisihi jalan tersebut berarti jalan perpecahan yang akan membinasakan yang telah diancam keras, secara keras, karena berseberangan dengan manhaj sahabat. Ingat hadis Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 153. Sering ulang ini. Mudah-mudahan pian tidak bosan. Kata Nabi Muhammad kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan, thumma qala hadza sabilullah. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كتب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سطهر نبي محمد membuat garis lurus di hadapan kami. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanan dan juga kirinya dan mengatakan, ini jalan-jalan yang lain. Dan di setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Bisa syaitan betul-betul dari kalangan jin, bisa syaitan dari kalangan manusia. Ya jamaah, di antara orang yang paling yani berat azabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah para dai yang menyeru orang untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah rajulun qatalahu nabiyyun wa rajulun qatala nabiyyan wa imamu dalalatin aw mathilun minal mumathilin aw kama qala SAW. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah satu, orang yang dibunuh oleh seorang nabi. Ini berarti buruk sekali ya. Sampai nabi yang harus membunuh dia, berarti saking buruknya. dua, dan seorang laki-laki yang membunuh seorang nabi. Nah, ini banyak di kalangan Bani Israel karena mereka bunuhin nabi. Kemudian imamu dhalalatin, pemimpin kesesatan, sama dengan sabda Nabi Muhammad yang lain tentang du'at ala abwabi jahannam, para da'i yang menyuruh orang untuk masuk neraka jahannam. Dan yang terakhir, mumathilun minal mumathilin, yakni para pematung, para pematung. Wallahu a'lam bissawab. Jamaskan hukumullah. Kemudian faktor yang menyebabkan kehancuran golongan-golongan tersebut dan yang berkaitan dengan ancaman itu adalah karena berseberangan dengan petunjuk sahabat. Kembali kepada hadis tadi, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Kan tadi beliau menyebutkan ini jalan Allah. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan terpecah belah atau tercerai berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari Islam yang murni, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang murni. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Faktor yang menyebabkan kehancuran golongan-golongan tersebut dan yang berkaitan dengan ancaman itu adalah karena berseberangan dengan petunjuk para sahabat atau petunjuk sahabat. Sebab satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam keselamatan sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas adalah menyesuaikan diri dengan manhaj, cara beragama, kenabian dan jalan orang-orang mukmin yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Anda ingin selamat, ikuti cara beragamanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum ajma'in. Paragraf terakhir, hal ini mengharuskan kita untuk mengikuti manhaj dan jalan sahabat yang bersumber langsung dari kitabullah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang meninggalkannya akan menyebabkan kebinasaan. Itulah makna terbalik dari sabda Nabi Muhammad yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Aku telah tinggalkan kepada dia, kalian dua perkara. Kalian tidak pernah akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Makna terbaliknya, ketika kalian tidak berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, kalian pasti sesat. Tinggal dibalik saja sabda Nabi Muhammad SAW. Sedang meninggalkannya akan menyebabkan kebinasaan di dunia sebelum di akhirat, ya. Karena orang kalau sudah kemudian berani bermaksiat kepada Rasulullah, bukti itu juga dia bermaksiat kepada Allah, yakni akan ditimpakan pada hatinya begitu macam cobaan. Kemunafikan, kemaksiatan jelas, kemunafikan, kekufuran, kesyirikan. Ini penafsiran yakni Imam Ibnu Katsir tentang ayat Allah Subhanahu wa taala Ali Imran lagi. An-Nur 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Maka takutlah untuk orang-orang yang berani menyelisihi perkara atau perintah nabinya. Kenapa memangnya? Akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Fitnah maknanya macam-macam, tergantung siap atau konteks, yakni firman atau sabda. Dan pada ayat ini, Imam Bukhari menyebutkan fitnah di sini artinya kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, bahkan kesyirikan. Dari mana awal mulanya? Menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kemudian ketika hati ini jamaah diisi dengan kesyirikan, tauhid enggak bisa masuk. Orang yang membicarakan tauhid pun Anda enggak akan suka karena hati Anda penuh dengan kesyirikan. Jamaah, insyaallah di episode tertentu nanti, ya, di ini adalah jalan hijrahku. Seorang ikhwah kemarin kita wawancarai tapi belum selesai, dan dia dulu adalah tour guide untuk kesyirikan. Guide tapi ngantar ke kuburan A, guide tapi ngantarin ke kuburan B. Antum ikutnya mau enggak? Enggak, tak ngantar doang katanya. Jadi ada guide. Jadi bukan guide itu bukan untuk haji umroh, enggak. Ke kubur-kubur itu ada guide-nya. yang sering Anda sampaikan di ceramah betul-betul jadi betul, Tad. Anda lihat kok mereka sampai tidur di situ, Tad. Persis seperti zaman dulu terjadinya pertama kali kesyirikan, ya. Mereka berdiam diri di kuburan orang-orang saleh. Bahkan sampai tidur. Yang sangat kita sayangkan, ikhwah, kita mengatakan bahwasanya memang yang paling banyak datang si pedagang, Tad, katanya. Iya. Supaya mungkin dagangannya nanti yakni ramai, masya Allah. Orang yang Anda seru kepadanya, entah dia malaikat, entah dia para nabi, entah dia orang saleh, mereka saja, para nabi itu, malaikat itu, orang saleh itu, mereka mengharapkan ridho Allah, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa Anda mendekatkan diri kepada mereka? Mereka saja yang kamu sembah nih, termasuk di antara orang saleh, mereka berusaha cari cara biar dekat kepada Allah. Kenapa Anda mendekatkan diri padanya? Ini perkara yang salah. Tapi ini syariatnya Pangjar. Nah, syariatnya Pangjar. Ini bentuk ikhtiar kami, Pangjar. Ikhtiar itu harus, beramal itu harus untuk mengizinkan rizki Allah. Tapi bukan dengan cara yang salah. Ikhtiar tapi dengan perkara yang haram. Ikhtiar tapi dengan perkara yang syirik. Pencuri ikhtiar enggak? Ikhtiar. Tapi kan salah. Dengan nyuri harta orang. Dikejar oleh satu kampung. Tentunya kemudian dia terjun. Gak ketemu, besoknya terkenal karena dia terjun ke dunia politik. kemudian ya, Anda gak mengira itu patahannya, ya. Subhanallah, berbuat syirik itu bukan ikhtiar yang benar. Ikhtiar harus yang yakni lurus. Dulu juga pernah diceritakan oleh ikhwah kita juga bagaimana dia mendapatkan benda-benda jimat-jimat pesugihan itu, ya, di laci tempat uang toko bapaknya. Macam-macam bendanya, subhanallah. Nah, karena ini mungkin orang tua, maka harus pelan-pelan, ya. Standar seperti yang biasa kita sampaikan cara berdakwah kepada siapapun. Satu, berdakwah dengan ilmu. Ilmu dulu yang Anda ingin sampaikan, jamaah. Dua, pakai skala prioritas. Dan ini sangat prioritas. Kenapa? Ini syirik, ini penting sekali. Belum sering contohkan dengan orang tua Anda ngerokok atau orang tua Anda enggak berjilbab yang perempuan, tapi di saat yang sama mereka enggak salat. Ah, salat dulu yang Anda bahas. Ngerokoknya biar. Buka jilbabnya penting, tapi nanti. Yang ketiga, apa biasanya belum sampaikan? Yakni timing, pengwaktuan, cari waktu yang tepat dalam berdakwah. Di antara maknanya, kemudian juga Anda turun ke derajat mereka. Kalau mereka mungkin berpendidikan yang rendah, Anda jangan ketinggian ngomongnya. Yang keempat, dengan kelembutan, mungkin juga semena dengan yang tadi, tata cara Anda berbicara juga harus Anda atur. Yang terakhir, banyak doa, ya. Karena ini yang salah nih bapak saya, kita nih. Yang salah nih ibu kita misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu. Dibenarkan oleh ikhwah kita. Kenapa? Dia gaet. Dan dia sebutkan tentunya beberapa kuburannya, walaupun nanti di videonya akan saya edit, ya. Enggak ada suara, tapi teksnya ada. Oh, sama juga, ya. Maksudnya kita edit nanti. Ya, dia sebutin tempat-tempatnya. Kenapa? Dia tour guide. Mantar ke sini, mantar ke sini, mantar ke kuburan-kuburan orang-orang saleh. Meminta kepada yang dikubur, meminta kepada yang dikubur. Nauzubillah. Yang begini masih banyak. Dan itu tugas semuanya kita untuk berdakwah supaya kita dapat negeri yang baik juga. Kenapa? Kesyirikan masih ada dan masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Hal ini mengharuskan kita untuk mengikuti manhaj dan jalan sahabat yang bersumber langsung dari kitabullah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang meninggalkannya akan menyebabkan kebinasaan. Meninggalkan jalan ini akan menyebabkan kebinasaan. Nauzubillah, bahkan sampai level kesyirikan. Dosa yang Allah tidak ampuni jika orang itu mati di atas kesyirikan yang besar. Siapapun mengamalkannya akan mendapatkan keberuntungan, yaitu dengan mengikuti perkataan, perbuatan, dan kondisi mereka dalam mengamalkan agama secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. masuklah dalam Islam secara menyeluruh, jangan sebagian-sebagian, jangan yang cocok dengan hawa nafsu Anda, Anda ambil, yang belum cocok Anda tinggal, enggak, masuk menyeluruh semuanya. Kita yang harus mengalah, kita harus tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah dan juga nabinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salat dan khilaful umul ma'am. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, Ustaz, apakah percaya sesuatu hal yang orang sering katakan pamali termasuk dalam kesyirikan? Bagaimana caranya menasihati seseorang yang masih percaya tentang pamali? Sebutkan sesuatu yang kemudian disebutkan oleh orang itu pamali. Tidur di atas bantal. Menduduki bantal, tidur di bantal. Belum minum ya. Ya kan, menduduki bantal ya, disebutkan pamali ya, oke. Pamali ini laki-laki ya, karena kalau perempuan bumali ya. Yang lain tolong silakan. Apa yang disebutkan yang Anda tahu dari masyarakat, jika Anda melakukannya pamali ya. Duduk di tengah lawang, siap, kita akan kumpulkan, silakan. Habis melahirkan 40 hari jangan keluar rumah, pamali, siap, silakan Pak, Mas. Masak sambil menyanyi, ada itu ya, masya Allah. Mungkin ini ya, dia pakai kaedah perkataan yang baik itu bisa merubah ya, benda yang solid ya. Dinyanyikan hal-hal yang bagus ya. Syukur kalau nyanyinya bagus ya, nasyid ya. Kalau Anda nyanyi Cinta Satu Malam, muru, gosong tuh ayam ya. Ya, oke, okay. Yang lain silakan Mas di belakang. Maandak kain di atas tang kendaraan. Pamali. Keyakinannya apa? Kalau begitu, oh iya, siap, siap, siap. Lanjut lagi. Motong kuku tengah malam, siap, iya. Apalagi listrik nggak ada ya. Kita akan luruskan yang masuk akal dan yang tidak masuk akal, siap. Hah? Nunjuk kuburan? Wah, gimana itu ya kalau kita nanya, alkahnya Masjid Imam Syafi'i mana? Di mana Pak? Alkah Masjid Imam Syafi'i? Karena nggak boleh nunjuk. Oke, siap, oke. Unik juga ya, saya baru dengar itu. Silakan. Lagi. Ada di ibu-ibu, ada siap. Ah, itu larangan memang. Itu larangan. Betul. Tidur tengkurap itu larangan Nabi Muhammad SAW. Iya. Wala, apalagi ibu-ibu enggak boleh tengkurap, apalagi lagi hamil. Jangan. Sorry, Bu. Dari ibu-ibu, silakan ibu. Apa yang disebutkan oleh masyarakat pamali? Memakai payung dalam rumah. Siap, saya pernah dengar itu. Yang lain? Ada Pak, Bapak lagi? Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau misalnya sesuatu itu yakni ada keyakinan di baliknya, maka kita harus istifsar. Nabi Muhammad selalu istifsar, minta keterangan. Nak, kada boleh nakai memotong kuku di malam hari. Istifsar. Ada apa, Bah? Kenapa, Bah? Pokoknya kada boleh. Ah, enggak ilmiah jadinya. Iya dong, Anda harus sebutkan. Karena kalau besok sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah misalnya dan kita ingin kurban, sekarang terakhir motong kukunya, gimana dong? Tapi kalau kemudian ada keyakinan-keyakinan tertentu di balik semua yang pian sebutkan tadi. Menaruh kain di tengah stang akan celaka. Motong kuku di malam hari akan celaka. Apalagi tadi? Menunjuk kuburan akan semuanya berakhir akan celaka. Maka ini adalah pintu kesyirikan. Kenapa? Anda meyakini sesuatu bisa mendatangkan madharat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Masuknya bab apa ini? Bab tatayur. Selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Enggak ada itu dalam Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, la adwa wala tiarata. Kata Nabi Muhammad, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, dan ada tidak ada dalam Islam yang namanya tatoyur, merasa bahwasanya kita akan mendapatkan kesialan. Tidak ada. Yang memberi manfaat dan mudarat itu Allah. Tugas kita hanya menghindari perkara yang buruk. Itu tugas kita, menghindari hal-hal yang buruk. Di luar hujan sangat lebat, bahkan mungkin sampai level badai. Ya Anda jangan keluar rumah dulu karena berbahaya. Ketika hujan selebat itu tapi Anda pas di jalan, maka mungkin Anda menepi dulu. Kita cari sebab keselamatan. Tentunya Anda menepi, Anda menepi ke halte, haltenya runtuh. Qadarullah, itulah sudah takdir Allah. Kenapa? Anda sudah berusaha menepi, tentunya malah haltenya yang rubuh. Itu tugas kita. Jangan kemudian yakni karena hari tertentu Anda enggak keluar rumah, bulan tertentu Anda tidak keluar rumah dan lain sebagainya, tidak ada. Jamaah yang pernah haji atau umroh ya, khususnya yang pernah umroh misalnya, Anda akan dapatkan di Saudi Arabia, ketika gedung itu lebih daripada 13 lantai, lantai 13-nya ada. Lantai 13-nya ada, cek aja. 1, 2, 3, 4, 5, gedung-gedung yang, ya ini di atas 13 lantai. 13-nya ada. Anda cek di Indonesia. Kadang-kadang lantai gedung yang di bawah 13, lantai 4-nya enggak ada. 1, 2, 3, langsung 5. Karena 4 itu juga angka sial bagi orang-orang yang percaya, ya ini ya keyakinan itu. Kalau misalnya gedungnya lebih dari 13, 4 enggak ada, 13 enggak ada. Cek aja. Bahkan kamarnya pun enggak ada. Kenapa? Karena lantainya enggak ada. Ya. Subhanallah. Aneh ya. Negeri Wahabi malah enggak ada yang begituan tuh. Wallahualam bissawab. Jangan sekarang hukumullah, iya, dia pintu kepada kesyirikan. Waktu itu belum. Tapi kalau kemudian terjadi dan betul-betul seperti yang Anda yakini, akan kemudian akan ada keyakinan, ah bujur nih, sudah aku sambat, jangan mandek kain di atas stang. Celaka kalau kita kenapa hilang kainnya di cuntan orang. Allah nam bisa. Yang nyanyi sambil masak tadi itu nah. Itu baru itu bagi saya itu. Masyaallah. Iya. Mungkin enggak lulus idol-idol ya. Jadi pas lagi masak nyanyi. Padahal fales suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pekan depan diperkecil lagi nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa umat Islam terus berpecah belah? Kenapa tidak dipersatukan saja dengan demikian dalam memahami agama ini? Jangan sekali rahimakumullah, ini sunnatullah. Ini sudah ketentuan Allah yang azali. Bahwasanya yang benar, yang lurus, yang hak itu sedikit. Ia cuma satu dan sedikit. Fokus kita masuk ke situ karena tantangannya berat. Kalau masuk kepada yang sesat ringan semua karena rata-rata sesuai dengan hawa nafsu kelompok-kelompok itu. Dulu tahun berapa gitu, saya lupa itu ya, waktu ada yang ngaku jadi nabi itu tahun berapa itu ya, yang Ahmad Musaddiq itu tahun berapa itu, kenapa rata-rata pengikutnya anak-anak muda? Karena ada syariat gak apa-apa gak sholat, cocok dengan hawa nafsu seseorang, enak nih agama nih, ini baru nabi. Kurang ajar ya, akan selalu ada. Ulun ingat perkataan Ustaz Firanda, belum menyampaikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Sesesat apapun Anda nih, misalnya bikin kelompok sesat nih, mesti ada pengikutnya, kata beliau. Karena yang seruh dengan Anda mesti ada. Sama seperti ketika pian nih ikut pengajian di sini, ruh pian cocok, pian akan merasa nyaman karena ruhnya cocok, ruh pengajian, ruh kebaikan insyaallah. Kita tidak mensucikan siapapun. Anda sering ngaji, nanti ketika ketemu teman yang lama dengan komunitas yang lama, Anda sudah akan berubah. Padahal mungkin bagi mereka umpatan, kata-kata jorok biasa, Anda sudah beda, ruhnya sudah enggak sama. Jangan sekali rahimakumullah, sesat apapun seorang mesti ada pengikutnya karena rohnya sama, pengen yang begituan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita takutkan. Yang bikin disertasi, yang meloloskan, rohnya sama. Iya kan? Iya kan? Aduh, na'udzubillah ya, wallahu a'lam bissawab. Lanjut ya, ini apa nih, macet ya. Oh, genap satu jam. Siap. Ustadz, apakah ada bid'ah yang bisa menyebabkan seorang menjadi kafir? Ya, bid'ah mukaffirah banyak. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan orang jadi kafir banyak. Yang terjadi di banyak kaum muslimin sekarang bid'ah dalam urusan agama. Ulun tidak katakan saja, ada dan cukup banyak. Tapi yang mukaffirah juga yakni cukup banyak ya. Di antaranya misalnya bid'ah-bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mungkin dilakukan, bukan mungkin, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Itu bid'ahnya mengkafirkan semua. Iya dong. Mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Itu membuat Anda kufur. Karena ia bagian dari agama ini. Bukan lagi sahabat. Aisyah mereka kafirkan. Atau kemudian bid'ah-bid'ah yang ada di kelompok-kelompok kaum muslimin. Yang sangat kita takutkan nanti akan terjerumus kepada yakni kekufuran, seperti bid'ahnya Murji'ah. Ini bahaya jemaah. Ketika mengatakan iman itu cukup diyakini di hati, akhirnya nanti yang muslim dan yang kafir sama, muslim dan kafir sama. Gimana ini? Orang yang kafir dianggap beriman, yang muslim sebanyak apapun maksiat yang dilakukan enggak apa-apa. Karena orang kafir melakukan ketaatan percuma, muslim bermaksiat enggak apa-apa. Rusak akidah seperti ini. Akhirnya semua kemaksiatan dia lakukan nanti kenapa? Karena enggak apa-apa. Ujung-ujungnya bisa jadi kufur jemaah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Bahaya. Bagaimana caranya membantah kepada orang yang berkeyakinan bahwa Tuan guru yang menjadi rujukan ilmu agamanya adalah seorang wali Allah dan juga memiliki keyakinan pasti masuk surga. Siap. Bagaimana membantah kepada orang berkeyakinan bahwa Tuan guru yang menjadi rujukan ilmu agamanya adalah seorang wali? Jamaah, apa sifat seorang wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bisa siapa saja wali itu jamaah. Orang yang beriman dan mereka bertakwa, itu waliullah, orang yang Allah cintai, orang yang akan selalu Allah tolong. Mereka kalau ngomong bisa Allah kabulkan langsung. Lau aqsama Allah la abarra. Ketika dia bersumpah, Allah akan kabulkan langsung apa yang dia sebutkan. Kenapa? Dia wali, orang yang dekat dengan Allah, bisa siapa saja. Dan tidak perlu kemudian seorang mengakuinya. Ini terkadang seseorang menyematkan kepada orang lain karena kita melihat ketaatannya, kesolehannya, ketakwaannya. Bisa jadi sebagian di antara Anda orangnya. Wali Allah, amin. Iya. Meyakini seorang itu wali Allah, boleh dong. Kenapa? Karena kita bisa menilai zahirnya. Orang ini beriman dan dia bertakwa. Wali Allah, orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian ada keyakinan di balik itu, orang ini pasti masuk surga, ah, enggak bisa. Harus dengan dalil. Dan dalilnya tidak ada. Mentok di para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kewajiban kita memuliakan orang yang saleh, memuliakan orang yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau kemudian dia meyakini dia pasti surga, ah sudah enggak benar itu. Sudah enggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita memastikan seorang itu surga atau diri kita surga, itu enggak boleh. Ya, kita tidak tahu akhir hayat kita. Tapi kita berusaha menjalankan ketaatan ini supaya akhir hayat kita juga indah dan dengannya kita menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum laki-laki memakai jam tangan yang di dalam jam tangan tersebut ada kandungan emasnya? Tinggalkan. Tinggalkan. Karena jam tangannya boleh, tapi ketika ada emasnya walaupun mungkin sangat sedikit, tinggalkan, lebih baik. Karena ia diharamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun mungkin sebutkan yakni warnanya bukan warna emas yang standar warna kuning, misalnya warna yang lain, tapi ia emas, tinggalkan saja. Karena ketika Nabi Muhammad melarangnya untuk kaum laki-laki, mesti ada keburukan di baliknya. Jadi tinggalkan saja. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kalau jam tangan Anda adalah jam tangan yang unisex, artinya laki perempuan bisa pakai, kasihkan istri Anda aja. Enggak apa-apa. Karena perempuan boleh menggunakannya. Tapi kalau ini khusus laki-laki, maka jual, nanti biar orang kafir aja yang pakai. duitnya belikan kepada yang halal, jam tangan juga, tapi kemudian tidak ada unsur emasnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian jam tangan bukan emas, tapi jewels, ada unsur perhiasannya. Apakah kemudian terlarang? Maka ini khilaf. Meninggalkannya lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Yani hak Anda untuk membeli jam tangan mahal karena mungkin Anda mampu, tapi kemudian menyederhanakannya jauh lebih utama, karena mungkin bisa jadi uangnya Anda bisa manfaatkan untuk kaum muslimin yang lebih bermanfaat. Jam tangan bisa 300 juta gitu ya, Richard Mille itu rata-rata 1 M ya. Ya orang memakainya untuk menunjukkan nilai kekayaannya, orang akan terlihat nilai kekayaannya di jam tangannya. Makanya kalau misalnya beli yang KW-KW bentuknya yang Richard Mille, Anda kemudian orang tahu Anda kemudian yakni penghasilan Anda kecil, orang tahu pasti KW. Iya, ngapain Anda sok-sokan? Orang faham kok. Orang faham Anda mungkin hanya pekerja biasa, mungkin gajinya standar 2,6 sampai 3 juta di tangannya Richard Mille. Kalau memang itu asli, mungkin dia sendiri enggak nyaman memakainya. Mungkin dia jual saya 1 M. Mile apa mil sih bacanya sih, ya enggak tahu lah, pokoknya itulah. Jam plastik loh terkadang. Bodinya tuh terkadang plastik. Tapi dia bisa bikin prestisius sekali. Yang memakainya akan kelihatan kekayaannya. Tapi untuk apa? Mending beli. Nah, ini nih. Ini lelang bukan. Ini kenang-kenangan waktu ke Kuwait. Harganya 10 dinar, berarti 400 ribu dari 2014, alhamdulillah. Cuman ganti-ganti baterai aja. Pengennya sih ketika ganti baterai jadi Richard Mille, tapi nggak bisa. Lo kata jam transformer, ya, ganti baterai cukup lah, standar, dan dia kuat. Karena tujuannya untuk melihat waktu, bahkan terkadang ini di handphone juga semuanya lengkap. Tapi kan nggak gitu ya, kita nyaman dengan melihat ya, ini jam tangan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda bisa menurunkan standar, lebih bagus lagi. Apalagi orang tahu Anda sangat kaya, jam Anda hanya 4-5 jutaan. Wah, itu luar biasa. Anda mampu beli ratusan juta. Tapi Anda menggunakan yang mungkin sangat jauh di bawah. 4-5 juta gini larang lah. Nukar jisok aja gini berpikir. Berapa ini? 3 jutaan ya, tergantung tipe juga ya. Tapi kan rata-rata ada 3 ya. Tapi palsunya kebanyakan saya. Dikira orang kita beli palsu. Wallah alam bisa. Jadi turunkan standar. Sisanya manfaatkan. Ulun tahu sebagian ikhwah, dia dulu kolektor jam tangan mahal-mahal gitu ya. Tentunya begitu ngaji sunnah, dijualin semua sama dia. Dan dia pilih satu yang paling dia sukai. Nah, kayak gitu bagus. Karena untuk apa kemudian Anda memiliki banyak? Toh kemudian gak Anda pakai semua. Kecuali Anda pakai semua. Sini 3. Waktu Indonesia Tengah, Barat, Timur. Ini negara-negara yang sering Anda kunjungi. Saudi, antara orang kaya sama gila, dikit-dikit ya. Tipis ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sekolah ulun ada pembiasaan membaca Al-Quran berjamaah dan dilanjutkan membaca Asma'ul Husna berjamaah. Apakah itu diperbolehkan? Kalau dibiasakan, dirutinkan, kita perlu dalil. Sesekali enggak ada masalah. Tapi kalau dirutinkan, jangan sekali rahimakumullah, kalau awalnya itu untuk pembelajaran ayat Al-Qur'an tertentu, Asmaul Husna, boleh. Kenapa? Sedang belajar. Ketika orang itu sudah hafal, murid itu sudah hafal, cukup untuk dia. Karena ini bagi Anda pasti melakukannya ingin dapat pahala kan? Dari situ kita tahu, oh berarti ini ibadah, Anda perlu dalil yang spesifik. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak, bagaimana cara saya meninggalkannya? Karena saya sebagai ketua kelas sering memimpin teman-teman saya untuk membaca Al-Quran dan Asmaul Husna berjamaah. Untuk membaca Al-Quran, jika itu bagian dari yakni tadarus, maka bentuk tadarus ada 3. 1, seseorang membaca, yang lain mendengarkan. 2, seorang membaca, yang lain melanjutkan. 3, seorang membaca, yang lain mengulang. Maka ini maknanya tadarus. Kalau Anda kan enggak satu-satunya, enggak ada satu-satunya. Anda berbarengan dari pertama, artinya Anda sudah bisa, Anda bukan tahap belajar. Wallahu alam bisa. Minimal Anda tidak jadi pemimpinnya ya. Ketika Anda tidak bisa meninggalkannya, Anda serahkan kepada yang lainnya. Berat. Iya, wallahu alam bisa. Jadi jangan pakai alasan, kan baik loh, Anda kan sedang beribadah ini. Sama seperti pertanyaan di sekolah kita ini. Ketua, kepala sekolah kita menanyakan hal yang kurang lebih mirip. Boleh Ustaz? Boleh Bu, tapi sesekali. Sesekali. Kalau dirutinkan kita butuh dalil. Tapi kalau kemudian itu adalah bagian dari pembelajaran, Anda sedang mengajari anak-anak Anda Al-Quran, setiap hari ayatnya berbeda, beda. Kalau yang sama, nah ini ada keutamaan khusus berarti tentang ayatnya. Maka Anda harus datangkan keutamaan ayat itu khusus dengan dalilnya dan prakteknya harus seperti itu. Tapi kalau tiap hari ganti, oh tentunya memang itu adalah bentuk latihan hafalan. Beda. Kenapa? Berarti itu pembelajaran. Ustaz menyampaikan, murid kemudian mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tolong, apa ini? Ustaz, terkadang tetangga saya melakukan hal-hal bid'ah. Siap? Dikasih keterangan lagi, saya pengen bacakan, gak enak ya, tahlilan, yaisiran kan gak enak. Hal-hal bid'ah, bagaimana saya menyikapinya? Saya selalu diundang di acara tersebut, tapi saya tidak enak untuk menolaknya. Siap, Anda harus tentukan sikap. Anda harus tentukan, ilmui dulu sebelum Anda menentukan sikap. Itu dengan tidak menghadirinya. Anda tidak bisa menyetopnya, minimal Anda gak hadir. Ketika ditanya, Anda harus bisa menjawab. Mohon maaf, ulun meyakini akan hal ini, yakni untuk tidak dilakukan. Pian anak menggawi, ulun kada kawa melarang, tapi ulun kada menggawi. Mohon maaf. Tapi mun acara akikahan, ulun datang. Acara bekawinan, ulun datang. Yang begini, ulun tidak. Kenapa aja? Nah, kalau dia sudah mulai kenapa, Anda terangkan. Istri Nabi Muhammad meninggal lebih dulu. Paman Nabi Muhammad meninggal lebih dulu. Nabi Muhammad enggak pernah tuh tahlilan. Nabi Muhammad meninggal, para sahabat tidak ada tahlilan Nabi Muhammad. Jangan beralasan yang penting baik ya. Karena afdhalul dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya zikir. Zikir paling utama itu la ilaha illallah. Jangan pakai dalil itu untuk praktek yang kemudian tidak benar. Ini udah benar dalilnya tapi prakteknya enggak benar. Gimana? Sebutkan saja setelah salat misalnya atau kemarin di 10 hari pertama Dzulhijjah kita silakan Anda untuk bertahlil dimanapun Anda berada kecuali tempat yang tidak layak. Dan tahlillah dengan lafaz yang sempurna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kemudian ketika sampai hitungan ratusan, bahkan mungkin ribuan, Anda kemudian potong, tinggal illallah, illallah. Sampai hitungannya pulang, Anda putus, kemudian tinggal lafzul jalal Allah saja. Allah, Allah. Sampai hitungan tertentu, kemudian Anda tinggalkan domirnya saja, kata ganti dia saja. Hu, hu, hu, hu. Dia, dia, dia. Lagu Afgan dong ya. Anda mau zikir apa nyanyi nih? Yang benar aja nih. Hu hu hu hu. Mirip ya. Jangan-jangan Afgan suka tahlilan ya. Wala nam bisa. Karena Allah mengajarkan Nabi Musa zikir la ilaha illallah full. Kul ya Musa la ilaha illallah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita zikir la ilaha illallah juga full. La ilaha illallah, enggak ada diputus-putus. Oke. Ustaz, dalam sebuah hadis disebutkan tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Salah satunya yaitu doa orang tua pada anaknya. Doa orang tua ini ada dua saudara Nabi Muhammad. Yang baik itu standar dan yang buruk. Yang buruk pun mustajab. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa mustajab. Mesti Allah terima. Langsung? Enggak. Mesti Allah terima. Langsung? Enggak. Kalau Anda kemudian memiliki sebab-sebab terhalangnya doa, ya terhalang. Faham ya? Misalnya, asupan makanan Anda haram. Minuman Anda haram. Diterima? Enggak. Satu, doa orang musafir. Doa orang yang terzalimi. Tiga, doa orang tua yang buruk untuk anaknya. Apakah langsung? Enggak. Ketika dia memenuhi persyaratan untuk dijawab doa, ya dijawab. Tapi kalau ada penghalangnya, Anda terzalimi, tapi asupan makanan Anda haram. Anda terzalimi, tapi minuman Anda haram. Anda orang tua mungkin ingin mendoakan buruk untuk anak Anda, na'udzubillah. Tapi yang Anda makankan ke anak, haram. Gimana mau dijawab? Harus penghalangnya hilang dulu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, saya sok tahu jadi belum nanya. apakah orang tua yang ibadahnya belum sempurna seperti sholat masih bolong-bolong doanya tetap mustajab? Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Mungkin itu penghalang. Mungkin itu penghalang hingga kemudian doanya tidak mustajab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah haram memberikan nama pada benda tidak bernyawa? Misalnya memberi nama abang kepada motor kesayangan. Apakah hukumnya haram? Jazakallahu khair. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Asal jangan Anda kasih nama kucing Julkarnain ya, jangan ya. Julkarnain kan enggak enak manggil kucing Julkarnain. Sorry yang namanya Julkarnain. Canda saja. Kan biasanya Pus, kan enak ya Pus datang dia. Anda bilang, Joko kan enggak enak ya yang namanya Joko. Kurang ajar itu. Tolong bisa. Jadi kalau ini umum ya, ngasih nama sepeda motor abang. Mungkin dia sepeda motor yang dibeli lebih dulu ya, jadi namanya abang. Tentunya ada sepeda motor dia beli barusan, ini mungkin adik ya. Atau karena itu warnanya merah, jadi habang. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Habang, kuning, hijau. Jadi itu adalah nasi kuning haruan dibungkus daun. Ya Allah, macam-macam. Kalau hitam, kuning, hijau, itu orang negro lagi beol gitu ya. Di rumput ya. Apa ini? Ntar ini panjang banget nih. Yang pendek dulu. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallahu. Kata ustaz tadi, hukum asal aib seseorang manusia wajib ditutupi. Perkataan Syekhul Islam sebenarnya, bukan perkataan saya. Misalnya suka menyakiti hati orang lain. Ikhwan yang suka PHP. PHP pedagang handphone. PHP itu pemberi harapan palsu. PHP itu pemberi, untuk bapak-bapak nih, sorry nih pak nih, mungkin bapak tidak tahu istilah zaman sekarang ya. PHP itu pemberi harapan palsu. Jadi ada ikhwan yang suka PHP, pemberi harapan palsu. Suka menyakiti hati orang lain, ikhwan yang suka PHP kepada akhwat. Masya Allah. Orang yang tidak amanah dalam urusan uang. Sia. Bolehkah menceritakan aib orang tersebut agar tidak ada korban selanjutnya? Siap. Orang yang seperti ini, Anda nasihati orangnya, bukan sebarkan aibnya ke orang lain untuk menghindarinya. Orangnya dulu nasihati. Afan akhi, antum sering nyakiti hati orang dengan perkataan antum. Antum mungkin nadanya bercanda, tapi ada yang tersakiti loh. Oh iya kak, sholazim. Hah? Gak ada yang mengingatkan, dia mengira dia bercanda. Tapi orang totalnya tersakiti. Dua, afan akhi, anda dapat info nih. Bahwasanya antum katanya sering bikin janji-janji kepada para akhwat. Betul ya? Wah, antum tahu dari siapa? Oh, perempuan-perempuan ini lapor akhi. Woy. Nasihati orangnya agar dia stop dari perbuatannya. Atau kemudian perkara tentang tidak amanah dengan urusan uang. Nasihati orangnya, ingkari kemaksiatannya, aibnya tutup. Lanjut dia dengan kesalahannya, lambat laun Anda enggak usah ngomong, orang tahu. Anda enggak usah cerita, orang tahu. Sama seperti susahnya ulun mencarikan seorang akhwat untuk seorang ikhwan, tapi ikhwan ini sudah terkenal buruk di kalangan akhwat. Terkadang ulun sudah bantu akhwan ukhti, mungkin itu kesalahannya masa lalu, kenapa tidak berikan kesempatan untuk kemudian dia berbuat baik. Ulun posisikan mungkin diri ulun lah laki-laki itu, pengen dong kita diberikan kesempatan, mungkin dulu pernah berbuat salah. Tapi perempuan kalau sudah blacklist, blacklist tuh bang pian kada gin kataya mun kawa nang lain jagi ya no pian. Padahal yang ulun tahu secara zahir ikhwan ini laki-laki ini baik, tapi perempuan-perempuan itu totonya disakiti, disakiti, disakiti. Wow. Dan saya enggak mau tahu ceritanya. Oh gitu kah? Sudah. Ngalih jadinya ulun mencari. Mencari akan atau membantu mencari akan. Kenapa? Anda jalannya salah di awal. Anda cari akhwat kemudian di kota lain, Anda kira gampang? Enggak. Anda kalau sudah di blacklist di satu kota, akhwat kota lain itu biasanya juga tahu. Karena ketika Anda ingin mencari di kota lain, dia akan cari tahu, "Afan Ustaz, ikhwan fulan gimana ya?" Saya yang ditanya. Atau mungkin menanya-nanya kepada akhwat yang ada di sini. Ahwan lah, ada ikhwan Banjar nih mencari bini di Kapuas. Kayak apa kan orangnya? Oh, itu di Banjar sudah kami blacklist. Pian, karena jadi lagi ke Kapuas. Pindah ke Palangka. Kayak itu pulang, yang dari Palangka nanya asal-usul ikhwannya dari mana? Dari Banjar. Nanya, kayak itu pulang. Buruk ya. Padahal tentunya Anda harus bersikap adil. Hai para akhwat, Anda harus bersikap adil. Mungkin sekarang dia sudah berubah. Mungkin sekarang dia sudah jadi baik. Kasih dia kesempatan jadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang, semua kita bersalah jamaah di masa lalu. Tapi kemungkinan orang itu berubah sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seperti itu terus, kasihan. Kasihan. Kemanapun dia akan tertolak. Padahal dia sudah menyesali perbuatannya. Bahkan sejak di kota pertama. Tapi ya itulah imbas buruk untuk si ikhwan. Anda harus sabar. Anda melakukan keburukan, Anda akan dibalas sesuai perbuatan. Anda sabar saja. Nanti suatu saat insya Allah Anda akan mendapatkan yang khilaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Bersikap adil. Karena seorang sangat mungkin dulu berbuat salah, sekarang sudah berubah. Ketika dan sebenarnya ini untuk akhwat juga ya. Kalau misalnya Anda hanya mendengar-mendengar saja, Anda harus tabayun sebenarnya. Karena bisa jadi nih. Ini contoh saya, bisa jadi. Yang bermasalah akhwat pertama dia bermasalah, dianya yang bermasalah sebenarnya. Kemudian si ikhwannya tidak jadi. Hak ikhwannya untuk tidak jadi. Mungkin ada sesuatu ikhwannya enggak suka. Enggak ada salah dong. Tapi karena ini sakit hati, langsung dia bikin cerita-cerita. Macam-macam keburukan. Padahal di ikhwan ini gak ada. Cuman sudah tersebar keburukannya. Anda perempuan 2, 3, dan 4 yang tidak tabayun, Anda salah. Kenapa? Ikhwannya masih hidup. Bahkan mungkin nomor teleponnya bisa diraih. Utusan Anda untuk bertanya, akhi, betulkah info tentang antum A, B, C, dan D? Oh, semuanya tidak benar. Itu fitnah. Berikan dia hak untuk menjawab. Kenapa? Karena dia difitnah. Kasihan. Ini kasus mungkin bisa terjadi. Ikhwannya padahal enggak bersalah amat. Tapi karena ada akhwat yang sakit hati gitu ya. Ternyata terluka gitu ya. Akhirnya dia bikin cerita-cerita palsu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, suatu hari ketika itu terbongkar, andalah yang pertama kali membuat cerita bohong. Anda bahkan mungkin yang di blacklist. Sampai Anda level menawarkan diri kepada ikhwan pun. Afan akhi, Anda menawarkan diri untuk nikahi. Antum siapa? Fulana. Oh, antum? Weh, langsung. Karena jadi, karena Anda sudah juga di blacklist oleh ikhwan. Jadi saling balas-balasan. Nikahnya kapan kalau begitu? Jangan ya. Berikan kesempatan orang bersalah. Mungkin suatu hari dia berubah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana mau bertanya tentang bagaimana menghadapi dosen yang selalu mengungkit soal salaf dan dosen yang melarang mahasiswi bercadar meskipun sudah ada surat resmi hasil diskusi kami dan perempuan bercadar lainnya bersama rektor, dan dosen masih ada yang menentang ustaz hingga kami yang bercadar masih merasa belum aman. Apakah kami harus minum dulu ya, panjang banget ya, masya Allah. Hingga kami yang bercadar masih berasa belum aman, apakah kami harus menentang balik atau bersabar dalam aturan dosen ustaz? Sebab ketika surat resmi itu kami tunjukkan, tetapi dosennya kekeh untuk memaksa kami melepaskan cadar. Kita punya LKBH ya, kita punya LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, gratis. Anda bisa dapatkan nomornya dari saya, Pak Fikri. Ya, ini sudah melanggar hukum. Anda bisa perkarakan dosen anda ini. Kalau pengen pakai hukum, kalau pengen baik-baik ya sudah, dari rektor aja memperbolehkan, kenapa dia nggak boleh? Rektor memperbolehkan, kenapa dosennya nggak boleh? Dan ini hak seorang wanita untuk menutupi wajahnya. Pendapat yang dia ambil Anda harus hormati. Anda tidak yakin akan dia betul-betul wanita, suruh dosen perempuan cek, bujurkah ini binian? Bujur sekalinya, kecuali pas dibuka zong ya lo. Binian tapi berjenggot. Suruh dosen perempuan. Betul Pak, ini perempuan kok. Ya, perempuan. Kelihatan. Ah, jangan wajahnya, buka lagi sedikit, Bu. Pas dibuka jakun. Ada jakunnya. Perempuan jadi-jadian kalau begitu ya. Ya, bisa kok. Wallahu a'lam bisa. Ya, jadi ada LKBH ya. Jadi mereka pakai sandaran hukum apa, diadu aja sudah. Main pengacara aja udah. Kenapa? Ya, hak beragama. Di negeri yang mayoritas Islam, susah mempraktekkan agama. Kan lucu, tapi kita gak ketawa, tapi lucu. Di negeri yang mayoritas Islam, kita susah mempraktekkan agama. Subhanallah. Padahal ini sudah perkara yang sangat lumrah saya rasa ya. Anda akan melihat berseliweran perempuan bercadar di Banjarmasin. Dan sudah sangat biasa. Yang mahasiswi, yang ibu berdagang, semua. Biar santai aja kita. Anda akan tahu dia betul-betul sudah ngaji kalau dia pakai kaos kaki. Itu aja. Itu cara simpel mengetahui perempuan bercadar, tahu ketika dia memakai adalah karena hukum. Tapi kalau bercadar, kalau pakai kaos kaki, itu berarti cuma masker doang ya. Masa paham cadar kemudian gak paham bahwasanya kakinya adalah aurat? Berarti dibuti dia gak paham atau hanya ikut tren, yang penting pakai cadar. Wallahu a'lam bisa. Jadi ini saran ulul. Ketika Anda sudah dialog, ya keputusan dosen itu yang rektor yang lebih kuat. Masih juga ribut, laporkan. Biar pengacara yang berbicara. Ya. Ulun tanya Pak Fikri, Pak, teman-teman seperti ini bisa dibantu? Siap. Beliau siap bantu. Ada ikhwah kita yang bertanya, mengatasnamakan para akhwat, saya kasih nomornya Pak Fikri langsung. Yang penting mereka pakai dasar hukum apa? Kita akan bahas. Dan beliau sudah mempelajari semuanya. Beliau minta rujukan dari ulun, Ustaz, di mana saya bisa baca semua literatur tentang cadar. Beliau pelajari semuanya. Jangan main-main, kenapa ini hak orang. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Anda masih di semester-semester awal, pindah aja ya. Pindah aja. Kalau Anda sudah semester tengah-tengah, susah sih. Kalau masih awal, pindah. Walaupun tentunya banyak biaya ya. Bismillah Ustaz. Mohon motivasinya Ustaz untuk Ana juga teman-teman yang merasa, yang merasakan apa yang Ana rasa. Apa nih? Siap-siap. Seperti lagu cinta ya. Merasa yang aku rasa ya. Memandang langit yang sama ya. Menuntut ilmu di tempat yang tidak sesuai syariat, itu berat Ustaz. Siap. Terlebih sering sekali para pengajar di sana menyebarkan syubhat kepada kami. Bahkan juga mendiskriminasikan kami yang berusaha berpegang teguh dengan syariat ini di kampus. Oh, kayak di kampus. Oh, sama nih kurang lebih ini. Berkali-kali Ana coba minta izin dengan orang tua untuk berhenti kuliah di sana, namun berkali-kali juga mereka meminta Ana lanjut kuliah. Mohon motivasi dan dorongannya Ustaz. Ini yang nanya mana ya biar tak dorong. Kini ana rasa sangat rapuh Ustaz. Masya Allah. Heh, ada akhwat rapuh nih. Aduh, wat kata-kata antum nih Allah. Juga mohon doanya agar Allah kuatkan kami. Siap. Harusnya nih antum dan yang merasakan hal yang sama, yang pertama kali antum minta kekuatan darinya Allah Subhanahu wa taala. Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kekuatan, Anda diberikan kesabaran ekstra menghadapi semua cobaan ini. Orang tua enggak bisa kita salahkan, mungkin ketika masuk sudah mahal mereka bayar, atau Anda sekarang di semester di tengah-tengah gitu ya, semester 4, 5 atau 6. Sangat wajar, maksud manusiawi. Maka Anda yang harus kemudian kuatkan pondasi. Minta kepada Allah kekuatan iman, minta kepada Allah kesabaran ekstra, dan kemudian yang ketiga, kuatkan pondasi ilmu Anda hingga setiap syubhat yang masuk Anda bisa menentangnya, Anda bisa menampiknya, dan tidak Anda makan syubhat dengan ilmu. Perkaya diri Anda dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Usaha lagi, doa lagi kepada Allah, lunakkan hati orang tua saya, berhenti aja. Semoga rezeki Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke orang tua Anda dan bisa kuliah di tempat yang lain yang jauh lebih menghormati Anda sebagai wanita khususnya. lebih memudahkan Anda beribadah, tidak menyebarkan syubhat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita untuk perempuannya, kita sudah punya universitas-universitas yang berpaham lurus. Ya. Ada Ma'had Aisyah bintu Abu Bakar di Bogor. Itu levelnya universitas di Bogor tapi. Anda punya anak, maka minimal Anda harus mengantarnya. Anak Anda perempuan antar. Jangan mereka pergi sendiri. Kemudian Anda amanahkan kepada orang kampus. Di STDI ada akhwatnya enggak? Ada ya. STDI ada akhwatnya juga, Jember. Ada ya? Ada, STDI ada perempuannya di Jember. Kenapa? Di Lipia ada akhwatnya juga. Bahkan mungkin itu di antara yang pertama. Insyaallah lurus. Dosen-dosennya yang bermanhaj lurus jauh lebih banyak dibandingkan yang menyimpang. Tapi cobaannya berat karena Jakarta. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Jadi kita punya kok pilihan. Kalau kemudian Anda ingin kuliah dengan yakni universitas yang lurus pemahamannya, apalagi di STDI, wah dokter-dokter kita semua di sana. Kalau yang di Bogor, rektornya teman saya satu kelas. Jadi rektor, masya Allah. Wallahu alam bissawab. Ini bisa saya sampaikan jamaah, mudah-mudahan Anda diberikan kekuatan iman ekstra, kesabaran ekstra, dan kemudian ilmu, Anda harus perkaya diri Anda dengan ilmu agar semua syubhat bisa Anda tangkal ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.